Tuhan Ustaz, apa hukum memakai cincin bagi laki-laki? Apakah termasuk sunnah Rasul? Dan terbuat dari apakah cincin Rasul? Nah, pernah kita jelaskan bahwa terkait dengan hukum memakai cincin bagi kaum laki-laki, maka dikhilafkan oleh para ulama, diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah mustahab atau sunnah, namun sebagian yang lain berpandangan bahwa hukum memakai cincin bagi kaum laki-laki adalah sesuatu yang mubah, tidak sampai mustahab. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau beralasan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin adalah karena terkait dengan maslahat yang hendak beliau capai, misi yang hendak beliau wujudkan sebagai wasilah untuk memberikan stempel pada surat-surat yang beliau berikan kepada para raja atau para pembesar suatu kaum. Dibubuhkan stempel pada surat tersebut supaya lebih bisa diterima oleh mereka. Ada stempel yang bertuliskan Muhammad Rasulullah, begitu. Sehingga kata beliau, yang disunahkan untuk memakai cincin adalah orang-orang yang memiliki hajat yang sama seperti beliau, memiliki tujuan yang sama seperti beliau. Misalnya seorang kepala negara atau seorang qadhi yang membutuhkan stempel untuk dibubuhkan kepada surat-surat yang hendak dikirim kepada orang-orang tertentu. Adapun selebihnya maka tidak disunahkan untuk memakai cincin tersebut. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin yang terbuat dari emas, kemudian dibuang oleh beliau. Ketika Nabi alaihi wasallam memakai cincin emas, maka para sahabat langsung melakukan hal yang sama. Mereka langsung memakai cincin yang terbuat dari emas. Nah, kemudian Nabi alaihi wasallam suatu ketika berdiri di atas mimbar dan melepas cincin tersebut. Kemudian mengatakan, aku tidak akan pernah memakai cincin ini untuk selama-lamanya. Maka para sahabat pun melakukan hal yang sama. Mereka dengan spontan melepas cincin-cincin tersebut, kemudian membuangnya. Sehingga dulu cincin emas pernah diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hukumnya dihapus, dinasakh setelah peristiwa tadi. Dan perlu diperhatikan adab-adab memakai cincin bagi seorang lelaki. Ya, di antaranya tidak boleh memakai cincin pada jari telunjuk dan jari tengah. Jumhur ulama berpandangan hukumnya makruh. Adapun selebihnya maka tidak masalah, diperbolehkan. Yang dimakruhkan adalah jari telunjuk dan jari tengah.